rahmati wasi'at kulla syai'. Fa ta'tubu lil ladzina yattaquna wa yu'tuna az-zakata wal ladzina hum bi ayatina yu'minun. Waktu lan kula aturi nitahno panjenengan. Nitahno utawa masihno panjenengan. Auci. Tegese kula aturi jalari panjenengan to nitahno panjenengan. Lana maring kita. Jenengan titahno kula fiha dihidunya ing dalam ikilah penguripan dunya. Fiha dihidunya ing dalam ikilah penguripan dunya. Jenengan titahno hasaratan ing bentuk kebaikan yang jadi apik hasanah. Wafil akhirat ilang menjenengan titahno ing dalam akhirat hasanah dan jadi apik. Inna rujna ilaika. Inna takamne kita ini gitu sih dengan Nabi Musa. Inna takamne kita itu hudna. Iku untuk pituduh kita. Etubna tegesi bali sopo kita. Asli maknanya tobat itu kembali. Etubna tegesi bakal kembali kita. Terus kembali kita. Balik kita. Ilai kamarin panjenengan. Kala ada di usi bubi iman nasa. Kala jauh sopo Allah Ta'ala. Ada di usi bubi iman nasa. Ada diutai siksa ingsun. Ada diutai siksa ingsun itu usibu. Iku makan anak ingsun. Utawa ngekak anak ingsun. Biiklan azab man ing wong asa uka ngerti anak ingsun ing man. Tadi bahwa ing nyiksa ing man. Warahmati wasi'at kullasyai. Warahmati utai rahmat ingsun. Warahmati utai rahmat ingsun iku wasi'at. Iku nyumrambai apa rahmati. Hai amat tegese nyumrambai apa rahmati. Kullasyai binteng saben-saben perkara. Wa rahmati wa rahmatin sun kuasiat iku nyumrambai apa rahmati ai amat. Tegese nyumrambai utawa menyebar utawa menyeluruh apa rahmati kullasyai ning saben-saben perkara fitunya ing dalam dunia. Fata'at tubuha mongko bakal nitahno ingsun hak ing rahmati. Fil akhirat ing dalam akhirat. Tak titahno mesti kedua lilladzina kedua wong akeh yang takun akan kodok takwa sopa alladzina. Selain takwa wa yuktuna lan kodok marini sopa alladzina zakat ing zakat. Waladzina lan wong akeh hum kang uti alladzina bi ayatina kelan pira-pira ayat kita. Iku yu'minuna kodok iman sopa alladzina. Alladzina rupane wong akeh yang takun akan kodok anut sopa alladzina. Anut ar-Rasulah ar-Rasul. Rasulullah anabiya rupanya nabi. Al-Umniya kang umi. Sehingga enggak bisa baca tulis. Muhammad dan rupanya kanji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Ladhi rupanya nabi ya jidu nabi. Kang kodoh medu'i sopa ahli kitab buen nabi. Dipedu'i maktuban hal yang tertera atau tertulis indahum ono yang sandini ahli kitab. Fitorot yang dalam Taurat wal Injil dan Injil. Bismillah asmari nabi wa sifat ilan sifat nabi. Ya'muruhum bil ma'ruf. Ciri utama nabi ya'muruhum. Perintah sopa nabi hum eng aladina eng wong akeh bil ma'ruf iklawan barang ampe. Wayan halan nega sopa nabi hum eng aladina adik mungkari sanding barang muka. Wayo sing lo langalan lo sopa nabi lalu mare wong akeh atau ibadin barang-barang sing suci sing nyaman. Memang saya berkorok kurima dan tidak haram lah apa maafi syari'i dalam syariat Bani Israel dan syariat ahli kita. Wajah hari mula ngaram lah sopa nabi alihi mengatasi Allah dina al-sobari saing biro-biro garan sing ada sing jemberi. Minan metati saking batang warna fiyalan sebagainya maita. Minan metati saking batang warna fiyalan sebagainya maita. Wajah doulan ngetakno sopa nabi andum saking Allah dina isrohum yang belengguni Allah dina. Hai siko lalu mendekati beban-beban Allah dina. Wal ahlara lan Allah utawa Nabi ngelepasno yang kira-kira keberatan. Hai sada ida dekati kira-kira keberatan. Allah dikang kanat kang ono ko sada etiko alihi bebani ini ngoni Allah dina. Kakot tim nafsi, kaya dine mateni awa-awaan, mateni jiwa, kita berding dan tuban. Misalnya salah itu berkudu mateni awa diri. Wapak di atas raja dasiran mutus atau membuka bekas nanti sudah diketok. Kalau bangun nanti sudah diketok menjadi kecil itu. Faladina amarubi. Allah dina mengkode wong ake amal ukan kode iman sopa Allah dina bi lawan nabi minum sangi Allah dina wa'adzaruhu lan kode mulia'na sopa Allah dina kuih nabi Muhammad ewa wakkaruhu tetese kode mulia'na sopa Allah dina kuih nabi wana soru lan kode nunungi sopa Allah dina kuih nabi wata keulan ada sopa Allah dina anuro ing nur Allah dikang unzilakan tenturun apa nur maru setari nabi anut nenggone cahaya sing turun beserta nabi. Rupane apa ayat Quran di sini Quran. Ulai kalau dia mengkono mengkono kafe dunia ulai kayu al musyrikun niku kira kira wong sing becik. Kul mutawas ya Muhammad kita bunti jawab puluh kita beri nabi marga dengan nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ayuhan nasi eleng eleng manusia ini rasulullah. Saat temen ini tuh nubu saya wah ilai kemari sirakat. Semua halis kafiani. Aku itu diutus maring kowe sekalian iki. Ning gone aladi ning dak turu tawar pare dak laru kae tetep kedhelati mulku samawa utek kerajaane pira-pira langit lan ardi lan bumi. La ilaha illallah ana pangeran tumuju dilaru kecuali Allah. Yo kui wa yumi. Yuhi sange ke urip sapa wa wa yumi lan sange ke mati sapa Allah. Fa aminu mongko iman sira kabeh billahi lan Allah. Allah wahdahu wa rasulih lan utusane Allah. Anak biru bani nabi alumi kang budu atau kang rekam wajah tulis alumi sing keibuan sing ke itu baca tulis anak biru bani nabi umiru kang iman sokola di bila di bilan Allah wa kalimat ihilan kalimat kalimat se Allah il Quran ini sing sekola wata biulan anu to siro kafe dua nabi lalakum supaya siro kafe atau menawa menawa kita supaya siro kafe udah terjunya untuk hidup tu siro kafe saya terus itu dah terkesintok hidup tu utawa untuk benar sirakatnya. Wa min qawmi Musa umatu yadu nabil haqqi wa fihi yadilu. Wa min qawmi Musa lanku setengah sangking qawmi Nabi Musa umat untuk ada kelompok. Jamaat untuk ada kelompok. Yadu nabil haqqi. Kang kodoh nunjuk ada toko umat an-nasa yang merusak bil haqqi pelan barang yang benar. Wa fihi yadilu. Bagi hilang pelan barang hak yadilu na kodoh gawe keputusan. Kodoh gawe adil sopa Allah di nafsir hukum dalam hukum. Wafat ta'na rumus nate asro ta'asbatan umama. Pun kalau terangkan ini terus. Ini balik lagi keterangan ini. Satu paket, satu kodian. Satu kodian kalian keterangan ini. Di sini nabi paling populer ini nabi-nabi ulul azmi. Ini dimulai Nabi Nuh. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, terus Nabi Isa, terus Nabi Sinten, Muhammad. Sampean jangan bayangkan bahwa komunitas zaman Nabi. Komunitas zaman Nabi itu intinya nyata. Intinya cerita nyata. Nabi itu lahir di Mekah. Mekah dengan Madinah itu sekitar 450 km. Dan saat itu tentu perjalanan yang panjang. Karena tidak pakai pesawat, tidak pakai mobil, tidak pakai apa-apa, pakai kontak. Geografis Mekah ini dikenal jenenge kaum jahiliyah, kaum yang tidak terdidik, tidak terpelajar. Sementara Madinah karena banyak ahli kitab itu dikenal sebagai kaum terpelajar karena mereka sudah kenal kitab samawi. Ini ku pengikut Yahudi atau apa? Ini kunci untuk memahami ayat ini. Sehingga Abi Sufyan, Abu Jahal, Abu Lahab, tokoh-tokoh Quraisy yang punya petualangan ke luar negeri. Tapi Sufyan itu presiden Mekah. Dia sering ketemu Heraklius di perbatasan Palestina, di mana Palestina termasuk wilayah jajahan Romawi. Ini santri-santri butuh ngerti Palestina itu termasuk teritorial atau jajahan senggerek distrik Romawi. Hanya dikuasai pasukan orang Kristen Heraklius. Heraklius ya kata pendeta. Nunggu sambilan Heraklius. Nah lewat komunitas-komunitas internasional ini karena Abi Sufyan sering berdagang ke Bundi, ke Palestina, ke Sam, Sam itu ya Palestina, Lebanon, Syria itu Sam dulu namanya, Arabulambia. Itu mereka punya punya satu paham atau informasi atau mitos apalah terserah. Karena nanti sesuai nanti kejadiannya bahwa akan ada nanti akhir zaman. Nah, ketika akan ada nabi akhir zaman menurut informasi para ahli kita itu menjadi diskusi ramai. Sopo yang bakal jadi nabi akhir zaman? kaya cerita teng Jawa kuno sapa to sing ape dadi ratu adil sapa to sing dadi satriya napa bini metu kuwe karo wong kono padha partiwe ku sapa termasuk polemik itu sampai ke kerajaan jadi ku Heraklius dipanggil be Azmi Mikisro karo tadi jene ku raja jadi aku ada no informasi dari ono nabi akhir zaman wasu informasi semua macam malah di sini cerita Azimu Kisro itu sama saja di Bukhari bab awal kita budaya ini berdua nih Bukhari itu majus yang di bab awal ini ku nerangno tentang alamat nubuwah di Rasulullah ini alamat kenabiannya ganteng lu tiang-tiang pinter pakar-pakar kitab samawi di pakar-pakar sosiologi ini meleng-eleng pakar-pakar kitab samawi di pakar-pakar sosiologi ilmu sosial Adi Mukisro ini ku ngipi ini niku melaku merangkak di bawah telapak kaki wong sing sunnah, sing hitam ya banyak pengirahan juga aneh menyipati Nabi Ibrahim Hizbah itu perkara ini berhitam nah terus apa aja ini jangan dalam diri wong ayo ki hitam tapi di sini sifat yang unggul buaran pokoknya sing bisa nunduk nah aku itu bocah nom sing sunnah mikir kan Sunnah, kalau sudah malu saya terkenal Cina, rivalitas Romawi di Cina. Nah, orang Cina, orang Cina, orang Cina, orang Sunnah. Orang Kristen, juga orang Sunnah. Jadi itu golek, no, kelompok sendiri yang terkenal di Sunnah. Tetapi itu saya cerita, tangga aku harus di Sunnah. Itu pada Nabi Muhammad. Berarti saya ada jadi Nabi, tidak tangga. Cerita akhirnya di Jogja, tenggira-gira. Iya, jadi saya ngaku Nabi. Jangan ngurung iman, dalam keadaan di depan dari kau. Padahal saya itu ngaku nak. Nah, ini sama mungkin lihat lagi di Bukhari, di juz awal, di muka bimah, masih di depan. Itu satu kitab yang musma alaih sohkhen. Akhirnya kita, para punggawa-punggawa Romawi tentang Sam, dengan para penasihat-penasihat, tapi sedang dilebakan. Dan ini, cara tadi kita di istana, kita kok. Itu soal Muhammad ini. Ya Muhammad Ibnu Asrofina termasuk Ibnu Sayyidina termasuk keluarga tokoh keluarga darah biru dia ini sunat orang, ya sunat terus ngaku nabi, ya ngaku nabi hal jaruh tak alikadiban apa punya masa lalu dia ini zaman kiri, zaman abis dia tahu gorok, gak tahu gorok, nah gorok gak tahu nah itan, ya, jadi ngaku nabi nah gorok orang, nah itan, ya, gak repot kan nah gorok orang, tapi nah itan, ya nah terus bapak-bapaknya raja tak tokoh orang yang raja yang tokoh orang biasa, orang terhormat tapi orang raja yang tokoh terus pengikutnya dia wani-mati lho wani-mati, jadi anaknya dia tidak mau ngusut yang dia, terus wani tahu mati mau tes-tes aneh, dan terus pengikutnya pertama, kamu lemah atau kamu kuat kamu lemah nah ini cerita ya. Dengan berbagai pertanyaan demikian, itu menunjukkan bahwa ahli kitab punya kriteria yang jelas-jelas maktubun di Taurat wal Injil tentang kriteria calon Nabi akhir. Setelah dijawab Abi Sufyan demikian, yang saat itu belum iman, dirapinya sempat ada iman. Bahkan Azimu Kisro sempat komunikasi, ya kira-kira yang Nabi anak itu. Lari dari Abi Sufyan. Ketika Abi Sufyan masuk Islam, hadis ini baru diriwayatkan oleh dia setelah dia masuk Islam. Jadi orang cerita, Abi Sufyan pertama untuk hidayah itu justru lewat komunikasi atau proses dialogis sampai diangkat. Makanya terus dirapis ngomong, biro-biro. Ya sudah di Nabi, ya keluargamu ikut, tandamu ikut. Nah kok takut, menjelaskan ahli kita? Iya, ciri utama Nabi akhir zaman, wangi sunnah. Terus ini orang anak raja, orang anak tokoh. Lalu apa hubungannya dalam hidup Tuhan dijawab? Umpama ini anak rojo atau tokoh, mesti rojo itu niat lubumul ke api. Kalau anak raja bikin gerakan revolusi atau gerakan organisasi, tentu karena mencari kerajaan bapaknya yang di Lauka nasi bernama Liben, lakul tu rojo itu niat lubumul ke api. Nah, dia ini anak erojo, tentu gawe gerakan, gawe revolusi, gawe organisasi atau gawe apa wae, mau kepengen mengembalikan kerajaan ini bapak. Justru karena Muhammad dan anaknya siapa-siapa itu bukti bene, murni perintah pangeran karena lewat galang itu toh taruhannya nyawa. Wong wanita nyawa ora anak erojo itu bukti bene ora sing bagi ini rupane malaikat atau rupane wahyu. Lewat komunikasi gua bisa kan tidak mau minta Muhammad munafik. Tapi dia ini gak iman. Ketika dia kembali ke Mekah, ke komunitas yang jahiliyah ini, Nabi Muhammad gelari tetap ummi, orang yang tidak terpelajar. Ini kurungono. Dan ada sampean juga kok. Orang terpelajar, Muhammad itu raiso moco, raiso nulis kok kelebihan. Mestinya kelebihan adalah orang pinter, dokter atau profesor atau pakar. Orang umri kok kelebih. Mereka mulai bisa jadi mitos, karena orang pinter itu pinter bodoh ini. Pakar orang pinter itu pinter apa? Karena Nabi tidak ada itu moco, ada itu sungguh, ada itu apa? Bodoh ini. Itu beneran itu telah bodoh ini. Sehingga anak pinter yang murni wasi, orang murni apa? Dari baca tulis, orang-orang itu jiplak. Orang yang kampusnya, orang koplagiat, orang-orang apa? Jiplak. Orang-orang ngutip, nasihnya wongli. Wih. Karena Nabi tidak punya masa lalu yang belajar, yang bisa baca tulis, kok ujuk-ujuk tuan bis. Bisa moco Quran dengan informasi ilmiah kelas tinggi. Wih, wajib kita boleh grogi, yaitu Nabi tenang. Cuma Nabi apa ini saya keberatan. Tapi sebetulnya Nabi Muhammad go wahyu dengan informasi kelas tinggi. Termasuk Nabi bisa ngitung periodisasi sejarah. Wih, wajib kita boleh grogi, sama dong. Kenapa ummi kok jadi kelebihan? Bodoh jadi kelebihan. Nah, saya kan bosan. Bodoh ya bodoh tenang. Lho, saya kan ngerti. Apa sifati Nabi itu an-Nabiyil umri. Allahumma rabbahai di da'wah kita mawar suratil qa'imah. Ibu, Adi Sayyidana Muhammad jadil wasir. Ibu, mesti didungak. No. Walhasil ini cerita. Nabi teng Medina. Ayat ini ayat Medina. Rumah Allah lagi. Ayat ini ayat Medina. Kok cipta? Kita sampai pakar-pakar ahli kitab yang menguasai hukum langit. Mas, gue tidak sholat itu madep. Ya, aku sholat itu ya madep kaktah. Ya, kadang-kadang madep Baitul Maqdis. Di sini Allah madep kaktah, jadi madep Baitul Maqdis. Wah, ahli kitab cocok. Termasuk sifat Nabi itu adalah sholat ila kiblaten. Sempat sholat ila kiblaten. Berarti kalau percaya itu, ya tahu sholat madep kaktah, ya tahu sholat madep Baitul Maqdis. Sebab itu saat Muhammad yang dianggap bodoh, dianggap ummi, kok ana wahyu subhanallah di asra bi abdi ilal manal masjidil haram ilal masjidil iku dogawo ahli kita wong anake wong angon tau dadi buru angon kok iso bakat iki masjid haram iki masjid aqsa. Nah, sama saiki ora gawo aryan itu satu kajaiban. Lengge lah, misalnya kalau sampean wong bidukan, wong bisu. Kok ngerti sobat kecoro saiki, sobat ke Hongkong, sobat ke Hollywood, mesti pengalaman. Gue sering belok TV, gue tau peluyuran rono, gue jadi TKW, mesti wong nggak. Karena nak wong nggak pengalaman, paling royal, sate kelata, bopo, bopo, yang par-par. Artinya begini, satu tema yang diangkat seorang Muhammad yang dituduh bodoh atau masih dianggap bodoh, itu menjadi fenomena. Muhammad kok iso mbakat masjid haram untuk masjid aqsa. Umumnya kafile itu bakatane kan orang niku. Yo misale duit itu kok es bopo dan sebagainya. Woi wah di kita pun ikroki. Nah di kita sudah kurang masalah ya mas. Tak kau nih, kowe pancen tahu sholat yang Mekah, ya tahu sholat masjid Baitul Maqdis. Saya tak tahu kau nih, Baitul Maqdis di Mekah tuan sih. Nah itu semua lagi. Nah ini beliau juga bisa secara periodisasi kenabian. Wong kowe wis pamer iki ndak roh Nabi Ibrahim lek Musa disendi cara rata. Pe wong kan iki biro nyai rata di Ibrahim lek Musa dise. Ditakon. Wae Nabi Muhammad cerita, gak nak ngono aku dadi do masuk Baitul Maqdis. Baitul Maqdis itu dihadapi Nabi namun 16 bulan. Badep neng Kiblatu Ibrahim. Gak tua Mekah dari kata Nabi Muhammad. Tua Mekah, mergo Kiblatu Ibrahim. Akhirnya ada ayat turun, inna awwala baiti wudi alinnasi lalladzi bibakkah mubarokah wa hudalil alamin fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim. Wakilnya Nabi Muhammad yang dianggap umri, ahli kita mulai grogi. Mekah di Baitul Aqsa, bisik Mekah. Mergo Mekah itu ada jejaknya Nabi Ibrahim. Masjid Aqsa ada jejaknya Nabi Musa. Padahal periode Ibrahim itu bisik di bang periode Musa. Inna awala baiti wudi alinnasi lalladzi bibakkah mubarokah. Suwe grup itu juga semua. Udah ngatri ngomong. Kita pengen gue kriteria ngomong nasi tenang. Cek, mau tanya ngawur. Gak mana mas. Saya ini ganti pasal. Nah, ngomong lebih suar kok. Kenapa mana ngomong ngomong lebih suar. Ini gue aja. Lebih suar kok. Kenapa mana ngomong. Lebih suar kok. Lebih suar kok. Ma'awal untuk ahli ahli jalan. Pertama suar kok itu hidangan ya. Pertama suar kok. Terus Nabi ngetoknya Nabi itu uang-uang yang untuk informasi sama Nabi Nabi Tabi Dunur yaitu mangan artinya Iwanu Tabi Dunur itu mulai ahli kitab banyak yang Islam karena tidak mungkin dari ini ahli kitab tidak mungkin lima pertanyaan ini bisa dijawab kecuali oleh orang yang dicapnik Taurat dari Nabi akhir zaman. Itu tapi lewat kriteria yang panjang, lewat tes. Kalau tadi fit and proper test itu di tes tenang dari ahli kita. Sebab itu, lewat tes setan ini kok Nabi itu jawab. Itu dua kelebihan. Kelebihan ya kalau Nabi bintu, orang itu mau, orang itu nulis. Umpama Nabi itu mau, orang itu nulis, itu jawab itu. Gue untuk salinan konti mas, untuk fotokopinan. Konti, saya marah itu fotokopin. Nah justru Nabi Umi itu kelebihan ketika itu adalah ketok lewat wahyu, ketok lewat ilham, paham, ketok lewat diri. Umumnya Nabi kok bisa moco, bisa moco dia lebih wajar, mungkin moco buku, paham. Justru Nabi Umi ini kelebihan, wong Umi kok pintar rata ruang, mesti lewat wahyu. Akhirnya wahyu kita mulai bisa, umumnya pintar-pintar, cekak semua. Kata saat ini gimana? Itu yang lebih penting. Juga ini masalah Muhammad. Zaman yang Mekah itu biji. Jangan-jangan ini di guru sebelum depan. Tenang, cek. Ternyata Nabi di sini, ini aku tak jelas. Nanti ini tangganya di tukang pandai besi. Jelas-jelas lah penganut lah. Waktu yang lebih duit dari. Wah, ada ciri ini, ini aku tahu akrab nanti. Tukang pandai besi, sing nasroni. Ini nama yu alimuru, basah. Wah, paling jilinya tahu diulang mengikuti nama yu al-minggu nama bahasa lisanu lagi begitu dan ilaihi a'jamiyu wadah lisanu narobiyu mubin walaupun na'alamu indahum yakunu na'in nama yu al-minggu nama jadi orang-orang kafir ini pun komentar wah Muhammad itu rauh ini tenang paling jilinya itu diguru senyumpan ini pun dianggap berguru dari tukang mandi besi yang pengikut lah. Apa Nabi kau ngetes? Jibulit pengikut nasionalis yang tanggani itu raifati itu bahasa Arab. Berarti orang itu komunikasi dengan Nabi Muhammad itu disebut lisanul adiyu hiduna ilahi ajamiyu wahada lisanul arabiyu. Orang mungkin terjadi komunikasi mergesing kita bahasa Arab, kita Arab. Ini tak mau berapa hami, kita umi, kita pendatang. Jolo ketemu jolo, terserah mungkin gitu. Lewat polemik-polemik ini, habis itu kan mulai grogi. Terus akhirnya banyak ahli kitab yang menyatakan Islam. Islamnya ahli kitab lewat proses intelektual yang panjang, penelitian yang panjang. Sebab itu Islamnya ahli kitab, itu rata ugur ya. Orang-orang yang murtad. Dan krono Islam itu lewat pengetahuan yang panjang, lewat pemikiran yang panjang. Sebab itu Nabi tidak dalam ahli kitab sumber langit. Khiyarukum fil jahiliyati khiyarukum idhafakum. Wong yang bisik zaman ahli kitab orang terpandang. Saat saya masuk Islam di khusus tetap terpandang. Karena cara masuk Islamnya lewat proses ilmiah, lewat proses intelek. Ini yang disebut dengan Genesis 6. Wala tajidan la'akrobarum mawad datalil ladhi naqalu inna nasoro. Wala tajidan la akrobahu mamat data lilladina amanu ladina qalu inna nasor. Dalika fi anna minum isisina wa rubbana wa annahum la yastakbiru. Wa idha sami'u ma'un sila ila rasuli taro ahyunahum tafidu minat dam'i mimma arafu minal haq. Wa adli kitab sing nasroni-nasroni bareng nabi di tes lulus. Sampai misalnya nabi di tes apa? Bunuh wangis. Wajah tanggung mahu tidak ilah Rasul Taro, ayunahum tapi itu minat. Ketika Nabi moto surat Yasin, moto surat Tuhan turun lagi. Maaf sebagai Nabi wa unjila ala Musa. Nabi ini persis sebagai Nabi Musa. Nabi ini persis sebagai Nabi Isa. Tapi itu minat dari mimma arafu minal. Wah, mana semua ini Nabi tenang. Kak tenang Nabi. Ya pulu narobana amana faktub nama. Istilahnya orang mahal mu'min, ma'ad jahidin. Karena orang mu'min jadi pasti aku jodoh-jodoh dan tidak sepaktunah ma'ad jahidin. Aku bersaksi nabi nabi, karena kesaksian mereka benar-benar dari proses ilmiah. Dari proses baca kitab Taurat dan ini. Faktunah ma'ad jahidin. Wa ma'lana lalu minu billahi wa ma'ja'ana nalfaqwana ma'wa'i kesilana rohduna ma'al kaumit. Rohdu iman. Wajah iman yang termasuk Ka'ab bin Asbar, termasuk Abdul bin Salam, Salman Al-Farisi yes, orang-orang Persia peneliti bareng dua iman kabe matur yang ditakok ini dari Sidina Umar lu ke ujuk-ujuk, orang kaya pinter ngono maca Taurat, Injil kok bisa iman dari Muhammad jadi mereka aku kenal Muhammad, aku kaya kenal anakku Belhua Asadu bahkan lebih aku kenal Muhammad, aku kenal anakku, bahkan lebih. Ditapai buaya Umar, lima ada. Terus ada ayat, Al-lazina azaidahumul kitab, ya'rifunahu kama ya'rifunah abna. Itu aneh ayat itu. Al-lazina azaidahumul kitab, itu ya'rifunah. Uang yang tak kei kitab, rupanya orang Yahudi Nasrani yang pemikir, itu ya'rifunahu kama ya'rifunah abna. Mereka kenal Muhammad, kok kenal anak itu. Karena dalam Taurat dan Injil begitu gamblang, begitu jelas kriteria calon Nabi akhir zaman. Nah, ketika Kabi takoi, Abdul bin Salam takoi, kok iso? Iya, anakku itu ramesti anakku. Belua asyad, anakku itu ramesti anakku. Walah adi mata kalau nisa, itu hasil selingkuh. Selingkuhan, tapi kok yakin itu anakmu? Itu yang berjumpa selingkuh. Sampai ini, belua asyad itu. Nak Muhammad itu Muhammad Nabi aku rasa betul anakku kan masih anakku. Sampai betul isawa ibu jenis ini hasil apa? Selingkuhan. Isawa aku rapi sama di sini. Kalau aku lalu juga ibu jenis ini dia lalu mau apa? Atau doa apa? Ini kan mau cerita ayat Allah tidak ada yang ngumul kitab ya'rifuna aku kamu ya'rifuna aku itu ada kitab ini Belhua Asadu. Bahkan pengetahuan saya tentang Muhammad itu lebih dasar, lebih detail. Ya mereka mereka punya tes, punya materi tes. Wong pas tes itu tak ada pun aneh. Mak, gue kok aku nabi, ya aku banyak nabi tenang. Aku di lima pertanyaan, la ya la muhim la ilah nabi yang bersalah. Jadi itu jawab si nabi. Sudah, mulai yang aneh-aneh sampai yang orang aneh-aneh gitu. Tanya kurang ajaran itu, orang tidak tahu yang tidak tahu. Mas, kuat bin Nabi kamu enggak langit. Maka di Nabi orang luku, orang desa luku, rata pelajar. Dari Mas Mama dia pun iya, terus dia. Ibu Nabi Musa di sini nyancang bulok nanti. Eh, jangan pernah orang bulok orang nyancang banget dia. Terus Nabi jawab, ya karena Nabi betul. Sikhsokro, Allah itu yang ditubialan dia. Ini betul aksa itu ada sokro, satu bongkahan batu. Di mana setiap Nabi nak merok nyancang buruk ini pun. Sikhsokro. Lah Nabi itu, andai kan dah Nabi bilang tidak tahu. Jadi, warna aneh, pakok aneh, warna aneh. Warna saking kurang ajarnya, pakok. Pintu betul aksa itu. Jadi kita lakukan salah kaji kita apa itu yang pintu menjadi karam apa? Gimana? Nah, tapi Nabi dapat tiga jawab ini. Mana ya? Terus akhirnya ya, Jibril di muka sahabat no, kan juga mesin apa? Asal. Jadi satu-satunya nggak bisa dijawab, kan ngitung jumlah pintu masjid nama langsung. Soalnya Nabi menengahin, tapi Nabi anak kalah Jibril, soalnya ada dua titi, dua video, soalnya akhirnya Nabi di sana, detok, detok. Jadi Nabi aslinya, akhirnya itu bulat-balik, makanya kalau mau itu Nabi akhirnya itu bulat-balik, makanya berdua tahu macam. Akhirnya berisau berdua di hari Jibril. Sekarang bulat-balik di hari Jibril, ada kecelakaan, itu Nabi Afar. Wajib, akhirnya itu di hari apa? Jadi, orang tua saat kejadian orang ahli kitab. Jelas ni mana tingkat topnya? Tahu ya dari mana? Mat. Orang rojulun yang likul masrik wal masrik. Di sini orang cerita Wong sing menguasai al masrik wal. Iku jenisnya semua. Makir muni, mana menang-menang saya dari Jibril. Wah, itu sebenarnya tak cuma. Nabi JRE bengi dipandu Jibril, Jibril bengi. Jibril itu Jibril lah. Wadah di masjid. Jadi ini kan benar ya? Pak Masai. Tapi ya Mas Tompo, orang Jibril sih yang melikul masrik, Mas. Itu kan ya? Sebenarnya benar, Jibril orang mana gitu? Mati 3 hari, 4 hari. Sebagai riwayat darahnya sampai 7 hari. Wah, ini mau wangis-nangis, saya pun kira Gusti. Waduh, kira-kira ini sukses terus. Akhirnya ada ayat wala takulan nalisein ini fa'idun dari jahudan bilang esau mulan itu nggak muni waktu itu muni insya Allah murkani di pengiran berdoa nggak muni apa nabi pakai nurut dia itu insya Allah ya harus jadi sama motif akhirnya baru muni insya Allah Jibril tetap tenang mandu mat sing ditakon ahli kitab maksudnya belum pernah. Jenenge Iskandar tuh, terus orang ayat bayar kalu nak ambil kornel. Kul saat tu alaikum minudik. Kau inna makan nala rufil arti wa adina umingku disein sabab apa ada? Wakil nabi tu berkata, yo itu jenenge ambil kornel. Dia wong Mesir, dia wong Mesir. Kau menguasai Mesir, terus menguasai timur. Mulai Maghrib Samsi sampai Masirat Samsi. Pas neng Maghrib Samsi wajar berindah kau mancing ini. Pas mat li atas ini. Waktu itu cerita detail, sesuai enggak harus iso cerdas. Wajibannya kuen, bahkan ceritanya Dul Qurnain versi Nabi Muhammad itu jauh di atas pengetahuan ahli ini. Muhammad cerita, kata Ida bahwa makhluk basam si wajah dah tak berbuji ini kami asin kau cerita indah. Kau makhluk naya Dul Qurnain ima anu adibah ima antar tak sudah pinjam. Kusno kusuwi kau. Bahwa kau makhluk antar si wajah dah tak tu ala kau min lana salah min dunia. Sitro kadai kawasan ahadna diwaradehi kubro tersumma asbata bebal hatta idha baroho beda sadehi wajahda mintu lima koma layaka juna bahuna no kaula kalu ya belkorna ini layak juta wama jut seperti itu poitir kan ini belkorna ini ku perjalanannya nak tok mah riba samsi ini tok mah lihat samsi ini tok mah riba samsi ketemu kaum sing modelnya ini nak tok mah lihat samsi ketemu kaum sing modelnya termasuk tahu ketemu antara anakku ketemu ya tu, wah ini kita tenang, soalan terakhir. Wah ini jadi kiai ku bicara orang sehat, semua orang bagi kiai ku beja-beja ni wah. Untuk ketemu kiai selama tu beja-beja ni, wah. Nabi mu jadi nabi ku di tes musuh ya karu-karu, wah. Kau jadi kiai ngaku tes kosong, wah. Kau jadi kiai orang sehat tes pelan-pelan kau modal ketu serban kiai beres terus. Jadi kalau jodoh banyak kan nanti tak nak tahu lulus. Saya baru kenal kata ibu dia umur biru anak dia anak suruh pas sudah. Pusing ngomong lagi yang tukang-tukang bida tu tak kau ibu. Sarate romjul jimar ini ustaz lubi. Kau belajar apa belajar? Kenapa darah ini juga tu aku tak tahu kaji tahu apa pusing. Saya nak kiai tambah apa? Wah serbanan cobaan topi dato melucu, ambil salam sopan jadi si debes dada jadi kiai lumer tu. Tak senang yo, wah mesti harus betul. Misalnya ni tak tahu berapa kali pakai mesti harus dia pakai kita tahu kita tahu berapa kali. Misalnya yang pakai dia pakai tak koi, dia maksudnya tak jeli, dia maksudnya tak jeli, tak jeli, dia maksudnya tak koi, dia maksudnya tak halim, mesti raiso. Kita tahu tak tahu itu. Nak tanduran disirami yang beti diesel ini saya kata biru. Ya kerungu-kerungu ku ya usur. Waduh, di Fakir dia tak tahu saya tak tahu tarik. Nabi Muhammad di Jalan Medina tahun piro? Ya pokoknya Islam. Woi, beda-beda ni uang dari kiai sama fit and proper no? Nah, kalau termasuk lewat tes, kalau dia jangan ngalir nanti di tes yang jangan ngalir. Jadi orang dulu senang nak kulon. Ria Nabi Muhammad pun tidak. Yo ni uang buat buat balik raito di Bandung sih. Beri Nabi Muhammad offer banget. Termasuk ambil orang takut. Yo besok ada buat besok ni ketemu sih. Sering berubah kan di petuk. Mereka pengen terbingung ramuan ini tak. Mula-mula ni sesuatu yang dari Pak Nabi orang yang sahur ramai tenan. Berubah tak dari dari itu. Wes ngoten, akhirnya ngakoni Muhammad Nabi. Orang di kita sih kurang ajar, nengin. Dia itu kan tangan itu jawab, mereka diwari jibril tenangan itu. Saya kita takoi pertanyaan, nah dia jawab itu malah salah. Wah maafkan, akhirnya orang itu kotor. Mereka masalah roh. Saya takoi masalah roh. Dia nanti dia pengen jadi bintu, orang misteri Tuhan kok tidak. Ya, kadang juga ada yang pondok, pakar tafsir atau yang apa, mesti ada masalah, yang hati ini tidak pernah itu. Rumah ini kalau Yasin. Misalnya kalau pulau, sampai yang pakar tafsir. Tafsir apa itu juga itu. Tetap lah kita kalau ada alis lagi, tafsir apa. Ya, tetap ini, misalnya apa-apa, aku alam. Mereka tidak dijawab, salah tak? Salah. Demir lagi. Ada pertanyaan yang harus dijawab, mungkin wawahu. Tenang juga. Karena kita berjalan koper kan malah salah. Misalnya kita berkata, Alif Lamin tafsir apa, Mbak? Ya, itu ikal jimat kan malah salah, kan? Yasin tafsir apa, Mbak? Itu ikal jimat apa, kan malah salah. Yang benar kan, Allah itu alamu jimat apa, tidak. Sebuah pengirahan. Tenang, orang-orang yang berkata, Mbak. Mas, kita tahu, aku bisa terus, Mbak. Jadi kita tahu. Terakhir, Mbak. Apa? Saya selalu naik anir rumah. Rumah itu apa, Mbak? Wah, sebulat, ya. Nah, dua kamu dah macam apa? Kau dia dah jawab apa? Saya kata ni. Sakit cipta lari kulit roh min amri. Sekali-kali lagi saja roh itu urusannya. Pengiran. Jadi orang dia uji. Bintar kanan kau sama. Semua ada lagi nak cipta. Kau dia dah jawab apa? Jadi kulit roh min amri nama. Mulai tafsir jalalain dan semua tafsir. Kalau waya salu nata, rujuk orang yang wong muslim, orang yang wong mukmin, tapi waya salu nata, alulih. Kita. Waya salu raka al-Zil Qornain. Sama juga tentaksir pun dimawan. Ahlu kita. Karena mereka punya pengetahuan. Dan pengetahuan itu diyakini yang tahu hanya Nabi. Kayak kisah tentang Alexander the Great. Raja besar Alexander. Ini ku juga karena Iskandar. Iya. Tentang Al-Fir'an yang ngomong. Itu sampai detek. Lah Nabi Muhammad. Itu orang yang abad. Wah, barang itu karena itu jono pakar ahli kita berada di komenai. Mak, neng kita tetap sama Nabi. Gua harus cerita. Fit yatun amalu birobi. Mono seorang pemuda yang mempertaruhkan nyawa demi iman. Iku cerita ini dia, mak. Tapi dia itu mana? Tapi dia ni trauma ramli sahur, ramli sahur. Pengalaman. Malah akhirnya karena ada salah prosedur, dia tidak jawab. Jibril mandi kena. Iku sing jadi surat asabul. Kasih. Iku ilamun fityatun amalu birobim bajidnahu Huda warobatna ala bulu bimit komu fakolu robuna robu sama wadiwal. Akhirnya Nabi Muhammad wajar. Oh iku ngene, iku ada tujuh pemuda yang iman. Neng era raja yang menentang ini iman. Nah pemuda itu takut di bahasa murtad, mingkat neng guwo. Makanya pemuda itu luwes dikenal asabil kak. Mingkat itu sampai asu. Jadi ngekit mer, semua. Wah, soal apa nanti kita detail. Saya kira ahli kitab yang tanya lewat jalur apa sih, tapi ya jadi iman. Fungsi itu begitu. Nah, artinya dengan pengetahuan sebanyak itu, kok wong orang duwe sejarah iso maca, iso nulis itu bukti nak nabi kan? Benar. Mulane ummi ning gone sifate nabi adalah bentuk bentuk real, bentuk faktual nak bukti dalil nubu. Mereka orang pintu ini menulai tomo-tomo nulis kok pengetahuan ini luar biasa. Bahkan pengetahuan tentang masalah. Kayak tentang Dzul Qarnain, Iskandariyah, tentang Ashabul Kahfi. Mana sempatan medis tak kok yang nemen-nemen, bahkan genetik. Malah tak ada urus aset. Ya, sing lakoke aneh-aneh. Sing ngomong ya mesti sing pakar-pakar genetik. Mas, gak ngono. Wong nak dhewe anak kadang bapak ireng niru bapak ireng, kadang niru bapak ireng. Wah, tau sulit sih, Mas. Yo harus dipakok kasih detail. Sampe telu anak asli muslim nang Bogor. Yo ora sing ora ngajar pakok. Iku apa lu sulit sih, Mas? Wong produksine foto kok kadang mirip bapak, kadang nggih. Ya akhirnya nabi bakat, tidak alamak urmalah, tidak bodoh-bodoh. Nak jawabnya gede bapaknya, mirip bapaknya, nak gede bapaknya, mirip. Makanya orang nak tinggul dunia, juga anak yang biara-ara. Berdua semangat bapaknya. Ibu tidak bodoh-bodoh. Ibu yang termasuk status di mana nabi bisa mengyahu. Tapi akhirnya nabi jawab, tidak alamak urmalah, ala arah. Karena malah tak berhasil, mbak Ina kan itu sampai jawab. Mereka tak mau jorok, hampir mirip dia, orang-orang tinggi. Lalu bapak ibu ada cewek itu elek, anaknya juga mirip cewek itu. Itu yang semangat cewek. Itu, semangat, dingin-dingin mas. Masa saya ini, ayo. Bapak ibu ada, ibu ayo, anaknya kok juga biasa. Mereka kok juga biasa. Gak apa sih semangat. Lari kira tak gawat, arah berapa yang ganteng, gua ya ayu malah naik biasa biasa. Wah, mereka aksinya yo biasa biasa. Pasti nak mau duit, eh, tetap pelak. Jadi mereka mau duit biasa. Lu ni ku tenang. Samping pintar wong Yahudi, ni ku pertanyaan sampai urusan Gorden, urusan roh, urusan asabul, sampai urusan lagi, urusan jenis. Biru ditakut, iman. Kenapa ini gajah karya Muhammad? Juga menerima dulu. Maksudnya dari iman, gajah karya Muhammad. Lalu kalau ini aku disyukur dan itu bisa jadi kia, itu dicucuk, itu al-mukarram, apa fit and proper. Model cobaan, sopan, uang singapai, terus aman. Kemudian ada sopannya, kemudian ada uang bertuan gue, terus untuk duit, tawangannya, kaitannya baru kamu, semalaman aman, benar. Itu tidak sehat, benar tapi ini tidak sehat. Karena Nabi sudah kori Nabi lewat fit and proper. Nabi sudah diumati dan tidak janeh. Model yang modal semua orang di dunia ngerasa kafe ibu tidak ribet. Kau yang mulai yang mukar amat. Tak kau itu dari paroke semua malah ngeluh. Pemula model dia buat atau ini salah satu masjid malah ngeluh. Kau nanggali tanggali mau itu kan dari mana? Kalau kau nanggali kan itu sih. Ini mutada. Kalau si mumayyiz, kalau si mutakai, iro, itu anut hukum adat. Jangan ada yang kau, ada yang kau. Kami terus takut. Kulon itu Januari, khed, ini 6 dino. Ini aku agak banget. Februari, namun 5 dino rapat jawab. Ini aku yang khed, yang bunyi. Aku sendiri, aku ada set-setan mula. Aku ini mau maida, tapi jami aku asumsi. Tapi tanpa kita tahu itu pun tetap dipanggil dia. Alhamdulillah. Itu kan anugerah. Padahal nabi menjadi nabi itu tidak ada karu-karu. Orang karu-karu kan. Mulai urusan Zulkarnain sampai urusan apa? Persenjamaan suami dan istri. Ini tenang. Mulai dengar sebanyak pengetahuan itu ternyata nabi tidak bisa baca itu. Itu selama bukti dia kecuali roe lewat wah. Wah. Ya justru dengan sebanyak pengetahuan itu ada bisa baca tulis. Bukti bahwa itu semua mirroh bila islah. Sama pengek. Itu yang dimaksud pengiran wa'allah matama alam takun takun dan Allah mengajari kamu sesuatu yang kamu dulunya tidak akhirnya Nabi ini Medina Rabu Edir Medina kita urusan El berhubung Rabu Edir akhirnya Nabi tidak dengar roh bijit milus mangkuk ya Allah yang mengatakan tambah di terus kok kaku hati gak bisa orang pintar-pintar ya lu pintar roh ini kemarin dia dengar roh bijit ini. Mau orang kepikiran juga, jadi orang kepikiran juga. Saya nggak berbeda penurutan L. Makai waktu Robi Disney nama, Ilma. Tapi waktu Robi Disney bawa aman ya umpol. Kalau aman yang juga ya, itu mau waras tuh ni. Jadi kalau ada tambahan, mau tambahin. Mereka umat itu tadi bodoh ni, tapi nak marah, itu tipe. Akhirnya butuh duit ini bang ilmu. Kenyataannya umat rata-rata saya ngel-ngel. Kurang di kancam mondok itu orang lain pakarannya apa lah duit umat kurang arah tak kok hukum bulat-bulat ni orang arah. Eh hukum mereka boleh ngaji orang bulat. Misalnya tentang makmum masbuk. Makmum itu masbuk hukum yang ini. Nak dia menangi ruku imam. dan dia sempat tumakninah, maka adro karo katan desa untuk saroka. Tapi nak rametu iruko, orang metu iruko tumakninah lah desa untuk saroka. Lah saya ini nanti harus rukuk lali baru mau cepat dia tahu rapi caranya ngadep mana yang mau cepat. Iku kalau pulau mondar sih, bila salah kalau pulau mondar, alakus ngulu gus. Wah, selalu berani sok, pokoknya sok rokok, pokoknya sok rokok, pokoknya sok rokok, pokoknya sok rokok, pokoknya sok rokok, pokoknya sok rokok, pokoknya sok rokok, pokoknya sok rokok, pokoknya sok rokok, pokoknya sok rokok, pokoknya sok rokok, pokoknya sok rokok, pertama masyarakat kita tidak pernah ngetes. Sementara nabi kita jadi nabi rote rakaru. Mereka sampai kita koi asabul kafi, kita koi cintan zil. Karena kita koi masalah roh, wae selalu naka anir. Terus sampai kita koi kena apa anak mirip bapak, kadang mirip. Mereka terus nanti, ini cerita ahli kitab, ini ahli kitab sehingga tetna. Nah ini diterangkan, Muhammad itu sopo al-lazi yajidunahu maktuban indahum fitara tiwal. Jadi kan balik ke artinya ayat Muhammad itu sopo. Muhammad adalah Rasulullah yang yajidunahu maktuban indahum fitara tiwal. Ini seorang nabi yang mereka sudah menemukan lewat sifat-sifatnya fitara. Itu pasti bareng menemukan orang yang tegak yang jenis Muhammad itu tegak. Insyaallah, payah. Nah, kalau termasuk ulama tapi masalah-masalah nanti itu tak modifikasi, itu bulat kan? Zaman akhir namun bulat. Menurut terpakai. Wakat to'na rumus nasai asrota asbatan umam. Wakat to'na lang gawe kelompok insun, atau membagi-bagi insun, rum yang bani Israel. Al-Farrokna tegasnya bagi-bagi sopoh insun bani Israel lain bani Israel. Isnatai asrota, yang rolas, apane asbatun, yang apane kelompok. Badalun itu jadi badal minggu sangin jauh. Jadi asbatun jadi badal sangin isnatai asaro, atau isnatai asaro jadi badal sangin hum. Eko berindah tegasnya bro-bro kogila. Umaman tegasnya tak bagi jadi bro-bro kelompok. Badalun jadi badal, masa yang berkoro kogelukan sebelumnya jauh umaman. Ini menunjukkan, nah, tradisi Bani Israel pun modern. Jadi ngaji nak wakil bareng, itu gak canggih. Jadi Nabi Musa nak mulang, niku kelompok Bani Israel dipecah-pecah secara organisatoris jadi 12 apa? Kelompok itu menunjukkan, nak wong Yahudi mesti bisa pinter. Jadi Nabi Musa ora gelem pengajian bareng terbuka, mesti ora fokus. Nah kelompok Yahudi dibagi jadi 12 apa? Kelompok. Sekarang metode modern dan gitu, satu kelas maksimal 40. Nanti kalau sekolah bulan malah mau 20. Semakin bulan lagi, bisa saja satu kelas hanya 5. Ini kurian termodern, wakil tak nak umus nate atau tak sebatas apa. Meskipun mereka umatnya nak bimusa semua dibagi-bagi menjadi 12 kelompok. Intinya betapa pentingnya satu pembagian untuk supaya lebih fokus. Mulai pakar-pakar pendidikan, rapondok, uang bocah saat maksimal tadi ini tentang kelas nantang umum, 40 atau 20? Bila? 36. Di sini 40 ini 36, sesuai nanti umbulan 20, sebenarnya tinggi umbulan, bila 10. Ada pun udah buat sesuatu sebarang Allah. Orang yang ngantuk, orang yang ngelamun. Orang yang ngorek-ngorek ngelamun di diri, semuanya pendidikan kodoh yang paling memprot. Masalahnya sama metode-metode klasikal, metode buat senen. Kelas pengetahuan itu itu yang masih bareng, komitmen itu itu kan sih nopo. Nah, nak bukan Israel pun bukan pun modern wakaf tak nak buat nasi asro tak sebatan nopo. Sebetulnya itu teorinya para nabi. Makanya ketika Nabi Muhammad itu ya anut Nabi Musa pun modern Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu nak ngendikan, misalnya ngendikan penting. Ini gua bukan tenang nak teng pinggirnya untuk cak cile-cile bukan tenang. Sampai Nabi jawab tidak. Lia-lia ni ulul ahlami waduh. Sampai mau dalam hati-hati soal. Lia-lia ini ulu ahlami kan yang akal ini tutup, yang harus pinter-pinter ngaji juga ngarep semas dibian, semas bisa kalau nak orang lanang, kumpul orang itu ikhtilatur hijau kan bisa dipisah nanti lek berkurang muka ulap. Jadi dia, ya kayak persis jamaah. Jamaah itu kan mesti pertama Arijal. So pertama apa? Arijal. Terus yang tengah Asib, Asibian. Terus paling durian, Anisa. Dan Nabi kalau lagi ya gitu. Lebih senang kalau dekat lia-lia ini ulu akhlam menurut. Yang dekat saya, yang juga cara pikirnya lengkap. Karena memorinya lebih bagus, kesiapan intelektualnya juga lebih. Artinya modern kan begitu kan, artinya modern, rasional kan, metode itu kan rasional kan, secara teori pendidikan loh. Ya tapi nak kode salah juga bisa terapkan itu. Selain taruh hadis itu ya banyak repot nih kode salah aturan deh. Jadi loro-loro nih juraroh di zamannya deh. Ada yang tua adalah nasi deh kan nanti karet. Yang terkau singkir sih. Operator terus. Ini muncul no, kalau tradisi Balisan pun modern. Waktu Pak Onak Musate Astro Kasbeton, mesti pikir jadi orang Arab kalau satu sejarah kasih sekon atau kau ibu ramya. Mereka mesti rebutan. Kami ada ceritanya. Teng orang-orang T itu kan mereka kehausan. Jaluk pangeran orang sumber. Iku nak bareng-bareng mesti rebutan. Ambek Nabi Musa Yowes saya dibagi 12 kelompok. Dan Nabi Musa menang-menang berapa kali ngaji ini Nabi Musa menang-menang para penge. Niki pun Gusti kula bagi dua kelompok. Jadi ini kan ada sumber ada itu tunggal ada 12 sumber. Kan mulai Fanta Jarot minus Nata Astro Tanoko. Nah ini jadi wong iki dibagi kelompok 12. Pangeran yo kon gawe sumber dan roh. Kalau Nabi Musa menang-menang para pangeran jadi ya dijadwal jadi kelompok rolas. Ya sumberane napa? Nah, pangeran dari Rabinto, banyak Nabi Musa yang diwarai pangeran. Yang ini saya, namun Ivan Fajar, Gusnara, Asro Tanawa. Namun modern. Jadi harusnya kayak penerimaan zakat yang berjubel-jubel kan bisa diminimalkan lewat tidak sentralisasi. Yaitu dibagi kepada kelompok-kelompok kecil. Hingga memodifikan jero mati. Ambil-ambil kan, Pak. Karena semalin saya sih, nah kakak ilah. Namun rencana-rencana balang jubroh itu agak modern. Bukannya berubah bro, nah itu repot, masalah hati dan cinta. Kurang di komentari, dorang terima. Nanti tak niki ulama Mekah, itu untuk menyadarkan umat Islam sedunia supaya ngakui. Ya, supaya ngakui bolehnya Rom Yukobla Jawa itu susahnya bukan main. Saya kemarin termasuk ikut diajar Rafat Ulama Rembang tentang madhab-madhab Ahlul Hadis. Ini ukangilah. Mereka setiap orang haji, perasaan yang berhubung tak telung pulau loro juga. Wabir boleh abdul. Ya wabir boleh kau tidak muktalah. Dia mau resiko nganggok kau, wakila-wakila. Wabir kabir memaksakan roh nyu, ya ideal. Memaksakan roh. Apa yang ideal? Padahal resiko ini ideal, akhirnya bareng, Pak. Padahal mau roh hajat, itu dunia yang orang tidak berhubung. Bareng nganggok kau, tidak ikhlas, yang penting tidak berhubung. Tapi kan tidak ikhlas ini. Padahal jelas-jelas pernah terjadi tragedi di negeri yang di terowongan apa? Muaslim, terowongan Mina. Terus banyak yang mati karena diinjek. Apa artinya ibadah ada di pembunuh? Ganjarannya kaji, ini dari orang ini mati, ngomongin tahu di pengiran ngilain diri. Jadi ngilain rakaji, gak matain orang, apa kaji, ngilain dari orang, dari kita tahu yang ada. Tapi kan buat penjara. Mereka jahat tapi roh. Itu masalah-masalah. Jadi sekarang sebetulnya pemerintahan Arab Saudi itu juga minta MUI, minta semua ulama di dunia. Gimana supaya umat Islam itu mau pakai kaul-kaul yang disahkan zaman Nabi, tapi memang tidak ideal, tidak abdel. Lalu pulau menangi zaman Ali Pulau. Zaman Ali Pulau itu agar kaji tegol, itu bangga-bangganan. Wah, aku kaji itu Efra. Kue tak terima kira, kue tak terima tamat. Baru ketika era guru-guru lagi membunuh fanatik pasti kudu tamat. Wah, sosok efrot-efrotan ngelel wong. Lagi mulai dulu, jadi dora memaksakan apa efrot. Gelem tamat. Itu bukti bahwa memaksakan abdeliah, memaksakan ideal, lu kadang resikonya tinggi. Dan sampai sekarang mereka juga gak mau lah dikontrolnya kok kebelas. Siapa? Yang paling pusing, lo ini tidak apa-apa. Mari repot. Kalau ada rakyat gila kan nak hukum roh. Nanti pulau ya rakyat gila. Maksudnya yang nafir berkara di duit, berkara gelam terterang. Bertafir di duit, potongan di duit, bertafir di wajib kaki. Umbiayi kadang kawan di duit, rakyat duit, menurut gue gak jelas. Umbiayi paling gak jelas. Jadi kalau yang pulau ini, Karena ini di duit, ya pantas. Karena ini duit, pantas. Kadang ya itu orang di duit, boleh ada duit apa? Duit. Misalnya numpah mobil mewah, boleh disilai. Nah, itu kan ya itu kan paling rajin lah. Urusan kantongnya tetap dalam mana itu kan paling rajin. Mulai kalau pulang dari ruang nafsi, kesebar itu orang kajik kena apa? Ya, tafsirnya itu kena di duit, ambil beli korang gampang kan? Masih dikasih, masih satu lagi dari apa? Tafsirnya itu bergerak duit apa? Tapi resiko ini tafsir dari duit, kapan-kapan nak kasih, terus di tafsir ini dikasih ke apa? Malah kata di tafsir ini dikasih ke partai politik. Jadi dia itu malah akhirnya merepot. Ngetok sama kira ini nak kelar kasih, jadi dikasih ke partai politik. Ngetok sama suka. Wah, saya enggak tahu, saya kontuk juga juga dukun, tapi ya. Saya jadi kira orang, tapi tidak dirasakan orang yang merapa-apa. Faham ya? Artinya dulu zaman Nabi Musa itu modern untuk memanage halayak ramai yang rawan antri, rawan bersinggungan, rawan desek, desekan pun dimanage. Yaitu saat ini orang-orang tih, wakot tok Nabi Musa nanti asrota asbaton, umama dipecah menjadi 12 kelompok. Allah piyambak yang mecah sumberan isfan pasyarat min husna ta asrota nama aina kod alimakullu unasim mas roka. Artinya bagaimana modern orang mentang-mentang muzakir uang teko masal tidak demi duit tolong murah ini tapi tidak terus-terus sensitif jadi dia uang salaman masal waduh uang tidak berkorak aku pengen salaman cuma menurut orang kejadian mati uang rebutan salaman mursid orang yang mati gembur ada kejadian kejadian tersangka habisan boleh nabi salaman di gawe 12 kelom oh salaman tadi berebut. Nah, aku kan aman, jadi rasa salaman, akhirnya rasa rebu. Rebu, nah, kalau dia pas dulu, atau apa, jadi mau salaman, ya repot, maksudnya dikira itu malah akal-akal, kan? Sisi lain, bulet-buletan, kan? Nah, orang latar belakang yang utak, nah itu udah, dan rana di mata, gitu, terus suut. Mungkin saya elek, jadi jabat letaknya, gitu, nama. Masa saatnya aku mau dilaman, atau mau lebih kolbin. Syarat agama itu cara berpikir harus jernih. Tapi saya punya saran bang, ya kiai-kiai yang karismatik yang rawan salaman dosokan, nanti santri tabrak, ini meniru Nabi Musa. Waktu tak ada Nabi Musa nanti ada rasa asbatan, nopo. Akhirnya orang yang kiai modern nganggur lima tahun, jadi salaman itu ada nanti kita akhirnya terima. Waktu gak boleh langsung tapi nih pak, akhirnya nanti modern itu jelas terima, repot kan? Jaluk yang saya lan. Nah saya langsung rebu, rebutan. Buat yang berhenti, wawah berapa? Tapi kesendirian itu yang aku bakat memang juga seni ini orang yang itu, rebutan barangnya seni. Rasa senek mati mah, sebenarnya buatan tidak. Jadi ini jelas nih, wakas pakna rumus nate asrota asbatong, ini bandingannya kan apa? Fanfa jarat min wisnata asrota apa? Wawah kenalan paring wakil yang sudah Musa, paring Musa. Iji stasional ikan yang jatuh nyirami gue Musa toko kaum Musa fitting dan mororoti anis biaso kal hajar anem itu nih kelakuan hidrip mukul siro biaso kal kelawan tekan siro al hajar yang buat padahal baru mongko mukul toko nabi Musa gue hajar fan bejata mongko jadi mancur ayin hajar atau jadi mancur minggu sangkirin hajar opo is nasa asrotan apa ayin opo 12 mata air di akhir di asbat sesuai kawan bilangannya kalau kok mereka kelompok itu dipecah jadi 12 terus mata air ya jadi apa 12 kode alima kullu unasim masyruf teman-teman ngerti sopok kullu unasim sabu-sabun menuso esib dan sabu-sabun kelompok minum sangi Bani Israel masyruf bagum yang gun ngombe ini Bani Israel wadul nanalan nyip-nyip no insun alih mengatasi Bani Israel al-gomama yang menduk fitting dan orang-orang ikmin harus samsi sangking panas di sini ini wanjalalan rono insun alih ini mengatasi ikilah Bani Israel al-manna wa salwa yang al-manna wa salwa al-manu sejenis berinduk misalkan ini kabel hujan salju tapi manis jadi kenapa bungkaan-bungkaan sejenis makanan yang manis ini aku tinggal tafsir-tafsir di Tramo itu satu kenapa kabel hujan salju tapi itu materinya manis jadi buatan es buatan materinya manis ini al-manu nah salwa itu jenis burung rumah di al-manu wa salwa itu asarun jepin itu jenis tarun jepin ini mau bungkaan-bungkaan yang penuh gizi kata kata gizi ini wa salwa itu samani lan manu hat samani Iya, gue dong ngerarok, nama ada si Maruf Gempa, kalau si Maruf Puyo, gue ngerarok ke mana nanti. Tapi gue ngerti bakangan nanti ya ke mana? Mana nih, sampai ke ke mana nih ya. Maruf kayak udah diri tau. Si Maruf Gempa, si Maruf Dora, ke ke mana nih, gue ngerti baru. Garuda, juga dari zaman partai Golkar. Wah, takro berarti takro. Oh, cuma parak. Umit dari KIP juga ada ni luar sahara takro berarti. Eh, kalau rumah garutan, spy. Nanti KIP dari suratul an'am surat kebul. Anak-anak mana ni raja kaya? Raja kaya kebul hebat. Tapi surat tu PDIP spy. Sampai jadi kiai mana ni jadi mana kuyo, jadi mana ni mana gemar, eh bapak di mana ni mana nak capek lagi. Kita orang orang tinggal politik capek. Kita fikir membran tak fikir kau sehilan kau. Bapun lalang tapi sunnah kemari bani Israel kulo minta ibadah mari tak naku. Kulo malah sila kafe minta ibadah masang keng api api berkoror tak naku kang ngerti ni. Kau mengira kafe, wama dalam muralan orang kau dolim semua bandi Israel naik kita. Walakin kamu tapi dah orang sokok bandi Israel anfusa rumina waktu ini bandi Israel jadi mu orang kau dolim nami moyo sokok bandi Israel. Waktu ispira rumus kuno hari di kau ni malam waktu.